السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، kita akan membahas perkataan mu'alif tentang babu zakati al-fitr. Al-fitr adalah berbuka dari bulan Ramadhan. Maka zakat fitrah tersebut, zakatul fitr, dikenal di dalam bahasa Indonesia dengan zakat fitrah, yaitu zakat dari karena berbuka. Oleh karena itu pun wajibnya setelah Ramadan berlalu dengan terbenamnya matahari di akhir Ramadan dan munculnya bulan Syawal. Pada saat itu wajib waktu berbuka. Jadi di sini idhofah zakatul fitr itu idhofat ila zaman, itu menyandarkan kata zakat dengan waktu mengeluarkannya, yaitu setelah berakhirnya Ramadan dan tidak ada lagi berpuasa dan masuk bulan Syawal. Pada waktu itu masuk waktu wajibnya. Takra Syekh. Baik. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala bab zakat fitr. Tajibu ala kulli muslim fadla lahu yawm al-'id wa lailatih sa'an an qutihi wa quti 'iyalihi wa hawaijihi al-asliyah. Bab zakat fitr. Diwajibkan atas setiap muslim yang memiliki kelebihan pada hari Id dan malamnya satu sa' dari makanan pokok untuk keluarga dan kebutuhan yang asli, yang pokok. Nah. Dalam zakat mal telah kita jelaskan yaitu nisab dari beberapa jenis harta tersebut. Adapun zakat fitrah atau zakat fitrah dalam bahasa Indonesia-nya, itu nisabnya asalkan ada sisa untuk hari Id, makan umpamanya beras ada untuk masak di hari Id dan ada untuk kebutuhan-kebutuhan pokok, ya, sisanya diberikan kepada para fakir miskin, ya, itu sebanyak satu sok. Terus ya. La yamna'uha ad-dain illa bi talabihi fayukhriju an nafsihi wa muslim yamunuhu walau syahr ramadan fa in ajiza 'anil ba'di bada bi nafsihi. Dan tidak dihalangi dari kewajiban zakat hutang kecuali diminta, maka dia mengeluarkan untuk dirinya dan muslim yang berada di bawah tanggungannya. Walaupun di bulan Ramadan, fa in ajiza 'anil ba'd, apabila dia tidak mampu pada sebagiannya, maka dimulai dari dirinya dan istrinya. Ya. Di sini mu'alif mengatakan dalam zakat mal bila ada hutang, maka hutang akan mengurangi nominal zakat. Umpamanya Anda punya zakat mal harta sebanyak 100 juta dan telah berlalu satu haul, ya. Akan tetapi ada hutang, mungkin hutang beli rumah, hutang beli kendaraan, hutang kebutuhan sebanyak 40 juta. Ya. Maka yang Anda zakatkan bukan 100 juta, tapi adalah 60 juta dikali 2,5%. Kalau dalam zakat fitrah, walaupun Anda memiliki hutang yang baik, hutang rumah, hutang kendaraan, hutang sekolah anak dan lain-lain, tapi mereka enggak minta, artinya enggak minta pada waktu wajibnya tadi di akhir Ramadan tadi, mereka enggak nelfon, enggak nagih, ya, dan belum juga jatuh waktu temponya juga, ya, ini zakat fitrah Anda tetap dibayarkan. Itu maksudnya wala yamna'uha ad-dainu illa bitalabihi. Fayukhriju an nafsihi, maka seseorang mengeluarkan zakat fitrah tersebut untuk dirinya. Kemudian wa an muslimin yamunuhu, dan setiap orang muslim yang dia berikan nafkahnya, istrinya, anak-anaknya, kalau bapak ibunya dia juga berikan nafkah, atau adik-adiknya yang tinggal di rumah dia, maka zakat fitrahnya dia mengeluarkan. Walau syahr Ramadan, walau hitungnya sebatas selama bulan Ramadan. Ya, kemungkinan adiknya, adik perempuannya tinggal di rumah dia selama Ramadan, karena suami dari adiknya atau iparnya ini pergi kerja keluar kota atau keluar negeri selama Ramadan tadi. Ya, maka anda yang memberikan nafkah kepada adik ini selama Ramadan, tetap anda yang mengeluarkan zakatnya. Masyaallah Syekh. Fa in ajiza 'anil ba'di bada'a bi nafsihi fa imra'atihi fa raqiqihi fa ummihi fa abihi. Fa in ajaza 'anil ba'd. Tadi kan sudah tahu kita siapa kewajiban yang mengeluarkan zakat. Bila seseorang tadi kemampuannya terbatas sehingga dia tidak bisa mengeluarkan zakat untuk orang-orang yang dia berikan nafkah selama ini umpamanya, maka mulailah dulu dari zakat dari dirinya. Keluarkan satu sok dari dirinya, kemudian dari untuk istrinya satu sok, kemudian untuk budaknya satu sok, fa ummihi, kemudian untuk ibunya, lalu untuk bapaknya, kemudian baru untuk anak-anaknya. Ya, setelah itu fa aqraba fi miras, siapa yang lebih dekat dalam urutan waris, dalam masalah waris adawatul asobah, siapa yang lebih dekat. Umpamanya ada yang dia nafkahi tadi, ada bapak, ibunya, istrinya, ya, dan anak-anaknya, ya, dan ada adik perempuannya sama dia juga, ya, jumlahnya semuanya 40 orang. Alhamdulillah. Sekarang ketika di akhir bulan Ramadan tadi, kemampuan dia terbatas, uang untuk membeli beras tidak cukup, beras yang ada pun hanya bisa untuk 10 fitrah, zakat fitrah. Maka kewajibannya cuma 10 zakat fitrah yang dia mulai dari urutan seperti yang kita jelaskan oleh mu'alif tadi. Wal abdu, wal abdu baina syuraka alaihim sa', dan bagi budak berserikat di dalam satu sa', wa istahabu anil janin. Ini maksudnya ada seorang budak milik beberapa orang. Nah, ada banyak budak ini, budak laki-laki ini dibeli oleh 3 orang. Satu memiliki setengah harganya, umpamanya dengan harga 1000 dinar. Satu beli, satu apa namanya, menyertakan uang untuk pembeliannya, bersyirikahnya dengan 500 dinar. Yang satu cuman 250 dinar, yang satu lagi 250 dinar. Apakah masing-masing mengeluarkan satu sa'? Ya, wal amdu baina syurka alaihim sa'. Kata mu'alif, tidak, kewajiban mereka semuanya satu sa'. Berarti yang memiliki 50% bayar 50% dari satu sa'. Ya, yang 25-25 bayar 25-25% dari satu sa'. Ya Allah. Wa yustahabu anil janin wa la tajibu linnashis wa man lazimat ghairuh fatratihi fa akhraja nafsihi bi ghairi izni ajazat. Dan disunahkan bagi janin, dan tidak diwajibkan bagi wanita yang nusyus, dan yang diwajibkan bagi selainnya untuk zakatnya, maka dia mengeluarkan untuk dirinya dan selainnya walaupun dengan tanpa izinnya, maka itu mencukupkan. Ya. Wa yustahabu anil janin. Apakah yang masih di dalam janin ibunya, ya, anak dalam masih dalam hamil dan perut ibunya juga dikeluarkan zakatnya? Ini disunnahkan berdasarkan asal perbuatan dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Ya, bila anda, istri anda sedang hamil, ya, belum lahir dia pada bulan Ramadan tadi, ya, disunnahkan anda keluarkan zakat fitrahnya. Wala tajibu linashidhin, dan tidak wajib bagi istri yang nashid, istri umpamanya terjadi ribut dengan suaminya di rumah pada akhir Ramadan tadi, tanpa izin suaminya dia pergi ke rumah orang tuanya atau pergi ke rumah adiknya atau meninggalkan rumah dan makan dengan nusyuz, maka dalam kasus ini suami tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah dari si istri tadi. وَمَنْ لَذِمَنْ غَيْرَهُ فِطْرَتُهُ فَأَخْرَجَ عَنْ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَجْزَأَتْ. Siapa yang zakat fitrahnya wajib ditanggung oleh orang lain lalu dia keluarkan sendiri tanpa izin orang tadi, maka sah zakatnya. Umpamanya anak kuliah di kota lain, umpamanya anaknya kuliah di Bandung, bapak ibunya di Sumatera, ya, dan selama ini memberi nafkah adalah bapak ibunya yang mengirim uang, lalu ternyata anak tadi dia keluarkan zakat fitrahnya pada saat dia di Bandung tadi, anggap dia mudiknya umpamanya di hari plus 1 atau plus 2 umpamanya Ramadan yang kedua, dia keluarkan di sana sendiri tanpa izin dari bapak ibunya, ya, sah untuk dirinya. Ya, berbeda ini dengan zakat mal. Zakat mal, seorang anak melihat bapaknya selama ini ada kewajiban zakat tapi kayaknya lalai. Ya, kalau lagi ingat, kalau lagi ingin, ada lagi senang, dia keluarin zakat malnya, kalau lagi tidak. Ini tidak boleh seorang anak mengeluarkan zakat mal dari bapaknya kecuali dia beritahukan, karena dia butuh keberanian. Ya. Tapi dalam zakat fitr boleh dikatakan oleh al-mu'allif. Wajib bi ghurubi syamsi wajib bi ghurubi syamsi lailatul fitr. فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له وولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم diwajibkan zakat fitr بغروب الشمس, yaitu setelah terbenamnya matahari pada malam fitr, dan yang menjadi Islam Muslim setelahnya, atau dia memiliki budak atau istri atau anak, dan tidak diwajibkan keluaran zakat sebelumnya. Waqablahu talzam, dan sebelumnya wajib. Menjadi wajib. Wa yajuzu ikhrajuha qabla al-Id bi yawmayn faqat aw wa yawm al-Id, dan diperbolehkan mengeluarkan zakat sebelum hari raya sebelum dua hari hari Id, wa yawm al-Id, dan pada saat hari Id sebelum salat lebih afdal, wa tukrihu fi baqihi wa yaqdiha ba'da yawmihi athiman, dan dimakruhkan selain dari dua waktu tersebut, dan siapa yang menunaikannya setelah Id maka dosa. Kapan waktu wajibnya? Waktu wajibnya terbenamnya matahari di akhir Ramadan, itu berarti masuknya Idul Fitr. Ya, kalau umumnya Ramadan sudah 30 hari pasti besoknya adalah Idul Fitr. Terbenam matahari sore hari tersebut, ya, berarti sudah mulai masuk waktu wajib. Lalu di sini mu'alif menjelaskan beberapa furu' dari kaidah ini, dari dhabit ini. Maka siapa yang Islam setelah terbenam matahari, ya, malam itu tadi mungkin ada dia melihat bagaimana gembiranya kaum muslimin di malam tersebut, tersentuh hatinya dan dia masuk Islam mengucapkan syahadat, ya. Jawabannya di akhir lam talzamhu fitratuhu, maka tidak wajib di zakat fitrah. Jelas? Au malaka abdan, atau dia malam itu beli budak. Apakah budak itu dia keluar zakat fitrahnya? Tidak. Au tazawwaj, atau dia menikah di malam Idul Fitri. Apakah wajib dia bayarkan zakat fitrah dari istrinya? Ini tidak, karena dia nikah setelah masuk waktu wajib. Au wulida lahu, atau lahir anaknya pada malam Idul Fitr. Ya, azan jam 6, lahir anaknya jam 10 malam, pada malam takbiran tersebut. Maka ini tidak wajib dia keluarkan zakat fitrahnya karena tidak mendapatkan waktu wajibnya. Wa qablahu talzam, tetapi sebelumnya wajib. Artinya dia Islam setelah sholat asar diberi hidayah oleh Allah, wajib dia zakat fitrah. Atau dia beli budak zuhurnya, zuhur di hari terakhir Ramadan, wajib dia beli zakatkan budak tersebut. Atau dia nikah pagi duha, ya, ini zakat fitrah istrinya wajib dia bayarkan. Anaknya lahir jam 5 sore, sejam sebelum masuk waktu maghrib, itu akhir Ramadan, ya, ini dibayarkan zakatnya. Dan boleh diqarat hadza syekh. Nah. Dan boleh dikeluarkan zakatnya sebelum hari Idul Fitri itu 2 hari saja. Khilaf ulama dalam hal ini, mazhab Syafi'i ma'ruf, mereka membolehkan dengan masuknya bulan Ramadan sudah boleh. Tapi pendapat ini marjuh, karena hikmah dari zakat fitr tadi adalah tu'matan lil masakin, ya, yaitu memberi makan fakir miskin di hari Id. Kalau di awal Ramadan sudah habis dia, tidak tercapai maqasid daripada zakat fitr tersebut, ya, maka waktu wajibnya tadi terbenam matahari, tapi sehari dua hari sebelumnya, tanggal 27, 28, ya, atau tanggal 28, 29, ya, itu sudah dibolehkan. Hukum asalnya tidak boleh, tapi sudah diberikan rukhsah. Wa yawmal idi qabla salati afdal. Yang afdalnya kapan? Hari Id, yaitu terbenamnya matahari tadi, ya, sebelum sholat lebih afdal. Umumnya sambil dia keluar dari rumahnya mau berangkat menuju tempat sholat Id, dia mampir ke tempat mustahiknya fakir miskin untuk menyerahkan fitrnya. Tapi mungkin lihatlah di sebagian daerah mungkin ini akan merepotkan. Anda tidak tahu apakah si, apalagi kebiasaan di negara kita banyak yang pulang kampung atau mudik pada saat hari-hari yang bahagia tadi. Sambil Anda keluar dari rumah, kemudian ketuk pintunya orang yang Anda tuju, ternyata dia tidak ada di rumah, sudah mudik. Ya, kemana Anda mau serahkan, mencarikan pada waktu itu? Mungkin akan repot karena waktunya pendek. Ya. Wa tukrahu fi baqihi, dan qabla salati afdal, makruh pada sisa hari tersebut setelah solat tadi. Wa yaqdiha ba'da yaumihi itsman, dan dia wajib mengqadha setelah hari Id tadi dan dia dalam keadaan berdosa. Tuhisil Syekh. Menakfi. Lesoan. Baik. Jazakumullah khair. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, beberapa poin dari pembacaan dan juga syarah dari kitab Zadul Mustaqnik terkait dengan bab zakat al-fitr. Masih ada beberapa poin insyaallah kita akan bahas secara mendalam dalam sesi soal jawab. Bagi Anda yang bertanya terkait dengan bab zakat al-fitr secara khusus, silakan kami berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kami akan berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Kami dengan hamba Allah di Tanjung Pinang. Silakan. Silakan. Silakan mau tanyakan mungkin di luar tema zakat ya, Ustaz. Begini, Ustaz. Kalau kami bekerja di suatu instansi, kebetulan kami di bagian pengadaan. Halo, mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback ya, supaya lebih jelas. Baik, syukur. Terus kami ada kan ada tugas untuk pengadaan baju seragam, Ustaz. untuk anggota. Karena posisi penjahit ada di Jakarta. Penjahit kan tidak bisa langsung datang untuk mengukur masing-masing kain-kain di, kan posisi masih yang gelondongan itu Ustaz, istilahnya itu dikirim ke kita, terus tugas kami dimintain tolong untuk memotong dan mengukur per meter, sedangkan itu bukan tugas pokok kami Ustaz. Jadi penjahit intinya minta tolong ke anggota kami untuk mengukur kain yang masih posisi gelondongan untuk memudahkan dia, karena kalau misalkan dia yang datang ke pulau terus dengan membawa banyak personel, otomatis dia akan banyak biaya yang dikeluarkan. Nah, dengan dia meminta tolong anggota kami yang tugas ini sebenarnya tugas dia bukan tugas kami, akhirnya untuk memberikan kami membantu tugasnya dia yang mengukur kain yang per meter-meter itu. Nah, dengan posisi begini kan otomatis dia merasa berterima kasih memberikan rezeki uang lelah lah untuk anggota kami. Menurut Ustaz bagaimana hukumnya? Wallahu'alam, tidak boleh punya rishwah namanya. Ya, kalau banyak solusinya. Solusi pertama, mungkin Anda bersepakat dengan tukang jahit yang lokal. Satu. Kemudian kalau ingin juga penjahit dari Jakarta atau konveksi dari Jakarta, ya mereka mengutus orangnya atau klien atau wakil dia yang ada di pulau Anda. Cuma konsekuensi dari pekerjaannya. Jelas Ibu. Jadi tidak boleh ya Ustaz? Tidak boleh Ibu. Untuk anggota kami yang sudah mengukur. Dan tidak juga ada hak Anda untuk mereka mengukurkan anggota Anda itu. Anggota Anda itu karyawan instansi juga. Enggak Ustaz. Karyawan instansi kan kerjanya bukan untuk mengukur-ngukur. Mereka digaji oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat, instansinya, apakah untuk mengukur-ngukur itu? Kan tidak, itu korupsi kan namanya. Mengambil waktu kerja untuk mengukur-ngukur, menggunakan untuk mengukur-ngukur, dan itu bukan bagian dari tugas dia. Nah, jelas Ibu. Ya, takwalah kepada Allah yang terlalu, yang telah terjadi, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, jangan ulangi lagi seperti ini. Ya. Ya. Terima kasih penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada umum yang bertanya. Demikian jawaban Ustaz. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali masih via telepon. Silakan di 021 823 6543. Ya baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, akhi? Dengan Agus di Cimanggis. Silakan Agus. Ya, Ustaz, mohon maaf ini saya mau tanya terkait dengan zakat mal. Silakan. Ya, untuk zakat mal kan haulnya bisa dimajukan Ustaz ya. Bukan haulnya dimajukan, Anda boleh mengeluarkannya sebelum jatuh haulnya. Iya maaf, kita boleh mengeluarkan lebih dulu dari haul. Untuk dasar perhitungannya pada bulan itu atau karena kita kan belum tahu nanti seberapa di haulnya, terus kalau ada sisa atau kurangnya nanti seperti apa Ustaz ya? Kalau Anda memajukannya, umpamanya haulnya adalah di bulan Zulqa'dah, tapi Anda lihat kebutuhan kaum muslimin di Ramadan dan hari Id ini tinggi, ya Anda ingin menginginkan membayarkannya sekarang, ya? Iya. Tentu dengan harta Anda sekarang. Jelas. Nanti di Zulqa'dah Anda perhitungkan kembali. Bila sama, alhamdulillah selesai. Bila ternyata kewajiban Anda lebih besar dari yang sudah dikeluarkan, dikeluarkan umpamanya 10 juta, ternyata di Zulqa'dah Anda hitung, di Zulhijjah Anda hitung yang harus Anda keluarkan adalah 20 juta, tinggal Anda tambah 20 juta. Ya, bila ternyata lebih besar yang Anda keluarkan di Ramadan, ya selesai sudah, tinggal nanti pada tahun depannya, berarti Anda memajukan untuk setahun sisanya, umpamanya Anda keluarkan 30 juta. Alhamdulillah Anda hitung di akhir Zulhijjah kewajiban Anda cuma sekitar 20 juta. Ya. Berarti Anda punya deposit 10 juta untuk zakat tahun depan yang Anda bayarkan sekarang. Ya, ya. Jelas ini, nanti di tahun depan ketika Anda zakat di Zulqa'dah itu, ya, banyak jatuh umpamanya keluar angka 50 juta. Yang Anda keluarkan cuma 40 juta lagi karena 10 juta sudah Anda bayar terlebih dahulu di tahun yang kemarin. Ya, ya. Nah. Afan, saya terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah Agus. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali masih di via telepon. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Ragil, Pak. Saya dari Medan. Baik, silakan Pak Ragil. Silakan. Ini Pak, di luar dari tema ya Pak. Nah, di kampung saya ada permasalahan tanah. Tanah waktu itu dengan orang Nasrani. Tiba-tiba waktu gugatan kami umat Muslim memenangkan masalah itu, menjadikan tanah wakaf. Kebetulan waktu itu terus kan dibentuk kenakjiran tanah wakaf. Terus kemudian enggak lama ada kenakjiran membangun sekolah umum Pak, madrasah, dengan ada orang yang ini punya donatur uang lah Pak. Kami setelah itu kami di rakyat di apa kampung sini nggak setuju Pak. Jadi gimana Pak itu Pak solusinya Pak? Ada sengketa sebentar Pak, saya ulangi ya Pak Ragil. Ya, sengketa Pak. Tanah kemudian kaum Muslimin menang. Iya Pak. Kemudian diwakafkan. Iya Pak. Sebelumnya itu tanah siapa emangnya? Sebelumnya tanah itu tahun 1956 itu mau dibangun madrasah juga sebelumnya Pak. Sudah diwakafkan oleh orangnya. Iya Pak, terakhir ini Pak. Diwakafkannya terakhir ini tahun 54 6, berapa tadi? 56. Itu tahun 56 belum diwakafkan. Enggak diwakafkan Pak. Terus kemudian kan mungkin keluarganya entah enggak apalagi dilanjut. Terus ada orang Nasrani ini Pak merebut. Terus kemudian kan jadi sengketa. Menang kaum Muslimin. Terus sekarang diwakafkan. Siapa yang mewakafkannya, pemiliknya yang dulu atau siapa? Waktu itu enggak jelas Pak, surat-suratnya itu. Surat-surat itu tidak terlalu penting dengan Allah, hubungan dengan Allah. Yang tapi kan yang tahun 56 tadi kan kampung, orang kampung tahu milik siapa kan ya? Apakah sekarang yang mewakafkan adalah keluarga besarnya atau siapa? Itu saya kurang jelas Pak. Terakhir kan jadi gugatan ini umat Muslim di kampung saya itu sampai ke MK Jakarta, jadi dimenangkan pula. Ya. Halo ya. Kulihal, tinggal diselidiki lagi siapa pemilik tanah 56 itu, kalau masih ada kerabat karib kerabatnya, kalau mereka mau mewakafkan dan diuruskan ke Badan Wakaf Nasional. Dibuatkan surat wakafnya, sertifikat wakafnya, sehingga kedepannya tidak akan sengketa lagi dengan pihak yang lain. Terus masalahnya apa lagi Pak Ragil? Masalahnya Pak, apakah sekolah itu kemudian dibangun di atasnya madrasah? Madrasah Pak, betul. Terus? Atas nama pribadi Pak. Terus madrasah harusnya yayasan kan? Yayasan, betul Pak. Ya, terus? Jadi kami di sini tidak setuju Pak, kalau bisa itu dibangun masjid. Itu tergantung dari yang mewakafkannya tadi, makanya pentingnya saya katakan untuk dicari kembali si pemilik tanah sesungguhnya, dulu dia wakafkan untuk masjid atau untuk kepentingan kaum muslimin. Kalau untuk masjid berarti tidak boleh dibangun madrasah. Kalau untuk kepentingan kaum muslimin berarti tidak mesti harus masjid. Bisa apalagi kalau dia mengatakan untuk pendidikan umpamanya umat Islam itu boleh bentuknya madrasah dan lain-lain. Ya, selagi belum bertemu siapa pemilik sesungguhnya, maka belum dapat, belum boleh siapapun melakukan tindakan apa, baik bangun masjid atau bikin madrasah, belum boleh. Oh, tapi SK-nya udah keluar, Pak, untuk kaum muslimin di sini, Pak. SK itu siapa yang ngeluarkan? Dari BPN. Itu kan tanah bukan milik BPN. Milik orang yang mewakafkan. Jelas, Pak Ragil. Umpamanya sekarang kalau keluar SK dari BPN, tanah Pak Ragil dibikin di atasnya masjid, setuju Pak Ragil? Tidak kan? Ya tentu tidak lah. Itu berarti tidak pada tempatnya. Kecuali umpamanya yang mengurus SK tersebut adalah memang si pemiliknya yang tahun 56 tadi atau ahli warisnya. Demikian Pak Ragil. Jelas Pak Ragil ya. Iya Pak. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Ragil. Demikian jawaban Ustaz, dan memang perlu disedikan kembali pemilik. Dan sebentar Ustaz. Perkataan para ulama, para fuqaha kita tentang sholat fid daril maghsubah, sholat di tanah atau di tempat yang itu diambil dengan cara merampas. Ya. Ini karena dalam kasus seperti tadi mungkin bukan di tempat beliau saja, banyak tempat di negara kita. Karena seperti tadi mungkin kaum muslimin tidak mengerti dengan baik apa itu wakaf, syarat dan rukunnya, apa konsekuensinya, sehingga setiap tanah kosong mereka bangun masjid di sana. Masyaallah. Ya. Ini bisa jadi sholat di sana tidak sah. Karena ini sholat di tanah yang dirampas. Kecuali seperti tadi yang punya mewakafkannya. Ya, tapi asal tanah kosong kemudian anda bikin musola dan bikin masjid dan sholat di sana, ya. Walau umpamanya tidak ada yang mendakwa atau yang mengakui itu tanah dia, ya tidak boleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah. Kita tahu di Madinah waktu itu tanah kosong banyak banget. Ya atau tidak, 14 abad yang lalu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid di Madinah bukan dia cari tanah kosong lalu dibangun, tidak, ada tanah anak yatim dibeli oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibangun di atasnya masjid beliau. Ya, jelas masjid itu harus jelas, bukan main asal bangun saja. Kalau main bangun saja, ya, atau umpamanya pihak berwenang mengeluarkan sertifikat bahwa itu harus dibangun masjid, kecuali itu tanah negara, itu lain hal. Dan negara mengeluarkan surat wakaf, berarti bukan milik negara lagi. Ya, tapi itu wallahualam seterusnya tidak ada aturannya negara memberikan surat wakaf. Ya. Karena wakaf itu di bawah badan, di BWI, Badan Wakaf Indonesia. Walhasil, asal dia tanah kosong kemudian dibangun di atasnya masjid dan musala, sebagian para ulama, dari pendapat yang terkuat beberapa para ulama kita, tidak sah sholat di atas tanah yang dirampas tadi. Dinamakan dengan sholat fid daril maghsubah. Ya. Kalau mazhab Imam Syafi'i, itu mazhab jumhur para ulama tidak sah. Mazhab Syafi'i sholatnya sah tapi dia berdosa. Ya. Lebih baik anda numpang ke orang, ya, Pak, saya numpang sholat di rumah Bapak ya, di terasnya atau di mananya atau di halamannya, ya, daripada merampas tanah yang tidak jelas tadi untuk dibangun rumah Allah di atasnya. Jazakumullah khair Ustaz, faedah tambahan dari Ustaz disampaikan terkait dengan pertanyaan Bapak Ragil, barakallahu fik. Baik, kami berikan kesempatan berikutnya masih via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umu di mana? Saya hamba Allah di Kalimantan. Kalimantan, baik. Silakan umu. Begini ya Pak Nisa, banyak orang yang berhutang kepada suami saya. Banyak orang yang berhutang ya Bu? Betul. Terus? Tapi suami saya itu berbulan-bulan, malah bertahun-tahun ya, tidak pernah dibayar gitu. Malah saya ini enggak Pak, betul saya yang moci gitu ya Pak Nisa ya. Karena kasihan suami saya ini kok setiap orang menghutang pada suami saya tidak mau bayar saya. Kata suami saya, biarkanlah bu, biarlah ya. Siapa tahu rezeki kita akan lebih banyak lagi dari itu. Jadi sikap saya ini salah sikap Pak Ustaz. Hanya begitu aja kok pertanyaan saya. Belum sebenarnya saya alhamdulillah bersyukur ya Rabbal alamin. Baik, sama-sama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mafhum Ustaz? Ya, jelas. Istri ini yang bertanya tadi, ya asalkan suaminya memberikan nafkah dia sesuai dengan haknya, maka tidak ada hak dia untuk apa? Mengganggu suaminya dalam ibadah tadi. Siapa tahu suaminya beribadah dengan hartanya, memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan cara memberikan pinjaman dan dia tidak tagih-tagih. Bukankah salah seorang dimasukkan oleh Allah Azza wa Jal ke dalam surga karena setiap orang yang berhutang kepada dia, dia tidak tagih dan bahkan dia maafkan ketika bertemu dengan Allah dan dia tidak ada kebaikannya sama sekali kecuali itu, maka Allah mengatakan sesungguhnya kami lebih berhak memaafkan dia. Ya. Harusnya Anda sebagai istri mendorong suami, bangga punya suami yang berbuat kebaikan di dunia dan di akhirat, dan pasti Anda juga akan merasakan kebaikan itu menular kepada diri Anda. Sekurang-kurangnya aura rumah tangga Anda berbeda dengan seorang suami yang pelit, suami yang kikir. Kecuali suami tadi dengan sikap perbuatannya itu kewajibannya kepada istrinya menjadi terhalangi. Ya, saya kira insyaallah tidak. Insyaallah. Ya. Allah barik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Demikian umu yang bertanya. Semoga ini menjadi pencerahan bagi umu dan kita semua. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Sudah cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mana yang lebih utama kita dalam menunaikan zakat fitrah, diserahkan kepada amil zakat, ke badan amil zakat, atau diserahkan langsung kepada yang berhak atau mustahik? Dan yang kedua, mana yang lebih utama dari mustahik tersebut, kerabat atau tetangga? Jazakallahu khair. Allahu barik fiik. Kalau kita hidup di sistem seperti di Indonesia, di mana negara tidak menarik zakat mal dan zakat fitrah dari kaum muslimin dengan cara paksa, ya, maka nikmati ibadah tadi, berikan langsung kepada fakir miskin jauh lebih afdal. Ya, Anda memberikan hibah hadiah kepada seseorang via transfer dengan memberikan fisik uangnya langsung segepok begini kepada seseorang, mana yang lebih baik? Kedua. Hah? Langsung. Tentu beda rasanya, Ustaz. Kalau transfer angka-angka saja Anda enggak berasa, dia pun enggak berasa. Kata dia, "Oh ya terima kasih. Terima uangnya mana ya? Angkanya mana ya? Fisiknya." Tapi kalau Anda bilang, "Nih, masyaallah." Tapi lihatlah kalau kondisinya umpamanya akan menyebabkan Anda dan dia terkena mudarat dirampok, ya lain hal. Ya, maksud saya seperti tadi, kalau Anda mewakilkan kepada pihak panitia-panitia penerima zakat dan mendistribusikannya, itu beda rasanya. Dan bahkan mungkin suzon timbul dari tetangga-tetangga, kerabat-kerabat Anda. ini orang kaya tapi Islam apa enggak ya, tapi saya ke masjid dia, kenapa begitu? Katanya miskin-miskin itu enggak pernah dia zakat ke kita, lewat ke kita enggak pernah zakat sama sekali, pernah dia tahu depan rumah kita lewat terus, gimana susahnya kita terdengar, sakit anak kita dia pasti dengar, tapi enggak pernah dia memberikan apa-apa ya. Nah, kalau Anda datang kepada tetangga tadi dan menanyakan bagaimana kabarnya, dan bawa, selain bawa beras zakat fitrah umpamanya 50 kilo, bawa zakat mal 5 juta, itu kan beda rasanya. Ya. Maka nikmatilah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla tadi. Ya. Dengan demikian lebih afdal seperti itu. Bila ada kerabat yang membutuhkan dan ada tetangga, mana yang lebih afdal? Kalau bisa dua-duanya dapat dari zakat mal Anda, ya. Saya tidak zakat fitr. Kalau zakat fitr susah Anda kirimkan ke kampung atau ke jauh, kerabat yang jauh. Kalau zakat mal mungkin dengan transfer, ya. Kalau jumlahnya besar, berikan dua-duanya. Kepada tetangga diberikan, kepada yang jauh tadi kerabat juga diberikan. Tapi bila bentuknya zakat fitr, itu kepada tetangga yang memungkinkan Anda berikan zakat fitr kepadanya. Nah. Ya. Oke, jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya. Jazakumullah khairan. Kami akan kembali bertanya pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami dan teman-teman ditugaskan untuk ambil zakat di lingkungan RT, dan pada saat pembagian ke mustahik ternyata ada yang pulang kampung, sehingga kami bagikan setelah balik dari kampung. Dan tentunya ini telah melewati hari Id. Bagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Anda adalah yang resmi, seperti yang pernah ditunjuk oleh RT atau RW atau lurah, ya, atau kalau yang lebih kuat lagi seperti yang ada yayasan, kan ada apa, di antara tugas yayasan di ada nok di akta yayasan bahwa Anda dibenarkan menerima dan mengelola zakat, ya, mendistribusikan zakat. Dalam hal ini Anda ada statusnya adalah wakil dari fakir miskin. Ketika setelah Anda terima, kemudian beberapa mustahik ada yang sedang tidak ada di kota, bagi yang berzakat sudah sah dan Anda tidak berdosa, dan bagi yang menerima yaitu amil zakat tadi tidak berdosa karena dia wakil. Ya. Kalau tidak ada lembaga zakat umpamanya yang resmi tadi di daerah Anda, Anda ingin berzakat kepada tetangga tadi tapi dia sedang pulang kampung, Anda kirim SMS atau telepon dia, bagaimana kalau ini harus dia kembalinya umpamanya 3 hari setelah Idul Fitr, ya. Katakan sudah dia, ini saya mau berzakat kepadamu 100 kilo beras dan ada zakat mal saya sebanyak umpamanya 2 juta. Ya, kalau zakat mal mungkin bisa dimajukan, ya, mundur tidak boleh. Andai pas pada waktu itu juga, maka tinggal Anda katakan bagaimana kalau saya wakilkan penerimaan kamu kepada tetangga. Kalau ada kerabatmu, istrimu atau siapa, ya, atau teman dekatmu, suruh dia datang ke rumah untuk menerima atau saya ngantar ke tempatnya dia. Ya. Kalau kamu ragu di tangan dia, ya, dia saya serahkan ke dia, kemudian dia titip di rumah saya. Itu juga boleh. Ya. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita dari Kalimantan. Ustaz, umumnya umat Islam di daerah saya mengeluarkan zakat fitrah dengan membeli beras kepada orang yang akan menerima zakat, yaitu membeli beras kepada mustahik. Setelah jual beli beras dilakukan, beras kemudian diberikan kembali kepada orang yang menerima zakat tersebut, Ustaz. Bolehkah cara ini dilakukan? dia beli beras dari mustahik. Nah, berarti mustahiknya orang kaya, penjual beras. Penjual beras tidak berhak menerima zakat. Berasnya lebih banyak daripada beras Anda buktinya. Ya, karena dalam hadis tersebut tu'matan lil khilaf para ulama apakah yang berhak menerima zakat fitr itu adalah asnaf yang 8 atau hanya fakir miskin saja. Jumhur para ulama mengatakan asnaf yang 8, tetapi hikmah yang paling kuat, maksud yang paling kuat adalah yaitu untuk fakir miskin saja, sebagaimana dalam hadis itu tu'matan lil masakin, untuk makan bagi para orang miskin di hari Id tadi. Karena kalau untuk asnaf yang 8, ya, untuk gharimin, dia berhutang karena mengobati kerabatnya yang sakit kanker kemo sampai angkanya 300 juta. Berapa ton harus terima zakat fitrah untuk bisa menutupi hutangnya? Ya, berarti mungkin dua kota besar, kota besar Jakarta, zakat fitrah untuk satu orang saja. Ya, bukan itu hikmahnya. Ya, itu dibayarkan dari zakat mal. Kalau zakat fitrah atau zakat fitrah itu walaupun memang ada khilaf tadi, tapi yang lebih rajih wallahu taala alam sesuai dengan maqasid syariah adalah untuk fakir miskin. Dalam status ini pedagang apa tadi, beras, dia orang kaya tentunya, dia punya beras banyak. Ya. Maka wallahu taala alam, beri dari dia, berikan kepada yang lain. Yang mustahik. Baik, jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya yang bisa kami fahami, mudah-mudahan ini menjadi jawaban bagi pertanyaan yang ditanyakan. Jazakumullah khair. Kami akan pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan pertanyaan masjid, di tempat kami ada masjid yang memang menjadi masjid jami, telah dibangunkan. Kemudian ada seseorang yang membangun juga musala di Fasum, di tanah Fasum tanpa ada izin. Bagaimana hukum salat tersebut, Ustaz? Wallah salam, tadi sudah kita jelaskan. Kalau tidak ada izin bangun di sana, ya, hukumnya adalah salat fi daril maqsuma, salat di tanah yang dirampas. Ya, dan di sana ada khilaf ulama. Ulama sepakat tidak boleh sholat di sana, tapi khilaf apakah sah atau tidak. Jumhur mengatakan tidak sah, Adab Syafi'i mengatakan sah. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khair. Kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang bertanya via telepon, silakan di 0218236543. Bagian yang baru bergabung terkait dengan pembahasan zakat fitr, ya, kita berikan kesempatan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Bapak? Dari hamba Allah di Jakarta. Silakan, Pak. Hamba Allah di Jakarta. Ya, silakan pertanyaannya. Ustaz, ana mau tanya. Halo? Ya, silakan, Akhi. Silakan. Ana mau tanya tentang zakat mal. Silakan. Anak itu zakatnya itu haulnya itu di bulan Ramadan. Nah. Jadi setelah anak kemarin bayar zakat di bulan Ramadan yang lalu, di bulan berikutnya uang anak itu dipinjam oleh saudara, jadi tinggal sisanya 40 juta di bulan berikutnya. Setelah Ramadan itu sekitar bulan Juli, uang ini dipinjam oleh saudara anak itu. Jadi sisanya itu tinggal 40 juta, Ustaz, 40 juta dari bulan itu. Terus sekarang ini posisi keuangan anak itu di atas 150 juta, Ustaz. Jadi gimana itu usahanya, Ustaz? Ramadan ini keluarkan dari 150. Gimana Ustaz? Di Ramadan ini saldo Anda berapa? 150 kan ya? Iya, di Ramadan. Ditambah dengan yang di saudara tadi sudah dibayar atau belum? Gimana Ustaz? Yang dipinjam saudara sudah dibayar dia atau belum? Oh, yang dipinjam saudara itu dicicil, Ustaz. Hah? Dicicil, Ustaz. Ah, tetap jadi, seluruhnya Anda bayarkan zakatnya sekarang. Dengan yang 150 ya, tambah cicil, tambah yang kalau sudah dicicil kan sudah masuk ke saldo 150. Yang belum dicicilnya ya, juga Anda gabungkan. Umpamanya dia pinjam ke Anda 20 juta, yang 10 sudah dicicil, yang 10 lagi belum. Iya, ya, ya, berarti tambahkan ke 150 tadi 160 juta dikali 2,5%. Ah gitu. Oke. Demikian, akhi. Ah iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Kami berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Akhi di mana? Dengan Bondan di Jakarta. Silakan. Saya berpenghasilan gaji itu kira-kira 20 juta sebulan. Kemudian saya ada rumah kontrakan yang dibayar tiap bulan kira-kira 5 juta sebulan. Nah, setiap bulan saya menyisihkan kira-kira 5% ke dalam tabungan khusus buat nampung zakat saya. Nah, ini terus tiap bulan saya lakukan. Nah, ini dikeluarkan kalau memang ada tetangga yang butuh atau saudara yang butuh, saya keluarkan dari situ. Kemudian di akhir Ramadan. Anda mengeluarkannya atas nama zakat atau membantu atau hibah atau apa sedekah biasa? Zakat. Zakat niatnya. Anda berniatnya zakat. Iya. Tapi sebentar, syarat sah niat zakat itu kalau sudah sampai nisab. Walhasil setiap bulannya ya, Anda saldo Anda di atas 54 juta atau kurang, ada yang kurang? Kurang, Ustaz. Kalau kurang berarti zakat Anda tidak sah. Oh gitu. Jadi karena belum sampai nisab. Tapi kalau sudah sampai nisab, kalau kapan ada orang datang walaupun belum jatuh haulnya, Anda keluarkan, Anda niatkan zakat, itu sah. Hmm. Jelas? Terus, jelas. Terus yang setiap bulan tadi saya tabung ke itu, kemudian setiap akhir Ramadan saya keluarkan semuanya yang ada di situ. Terus terang memang kalau secara tabungan saya nggak jarang lewat dari nisab selama apalagi ketahan sama setahun. Biasanya ada kebutuhan apa, entah saya beli kontrakan lagi atau mungkin saya ganti kendaraan. Biasanya nggak pernah ada tabungan yang lumayan gitu loh Ustaz, kalau memang itu. Jadi gimana cara ininya ya Ustaz ya? Apa memang kalau nggak bayar zakat kok kayaknya gimana gitu loh? Kalau nggak bayar zakat sedekah? Ya nggak, maksudnya kalau zakat itu wajib, kalau memang wajib kan, kalau memang di atas nisab aja ya Ustaz ya? Iya, paham nggak tuh? Antum umpamanya belum balik, ya, ada nggak kewajiban sholat? Ya. Tidak kan ya? Iya. Tapi gimana kalau nggak sholat nggak enak? Ya udah ikut sholat, sholat sunnah atau sholat sama orang, tapi sholatnya dihitung sholatnya tidak wajib. Mau dilakukan boleh, nggak lakukan nggak ada masalah. Hmm. Sama jadi, dengan zakat tadi. Zakat itu wajib, yang sedekah, hibah dan lain-lain juga mendatangkan pahala yang besar. Jadi karena memang tidak pernah lewat dari nisab tabungan saya anggap yang tadi saya sisihkan itu sebagai itu aja ya seperti apa sedekah biasa. Sedekah aja biasa ya. Iya. Oh iya. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair akhi. Barakallahu fik. Tapi masih kami berikan kesempatan via telepon di 0218236543. Silakan. Iya, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Ya, saya Saiful Munir Ustaz dari Morowali. Ahlan Pak, silakan Pak. Sulawesi Tengah, Morowali insyaallah. Ahlan, silakan. Ini saya mau tanya Ustaz. Ini tentang mungkin luar zakat, tapi tentang masalah itikaf Ustaz. Itu waktu mulainya itikaf itu yang hari ke-21 itu jam berapa Ustaz? Apa habis maghrib? Karena saya ada baca buku itu habis subuh. Jadi mana yang betul Ustaz? Malam itu dihitung dengan terbenam hari, tanggal dihitung dengan terbenamnya matahari. Berarti habis subuh atau pada maghrib? Pada maghrib. Baik, demikian Bapak yang bertanya. Ya, jazakumullah khair, barakallahu fik. Ya, kita berikan kesempatan kembali via telepon, silahkan di 0218236543. Halo. Ya, silahkan, sudah masuk. Halo. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Saya dengan Anto di Karawang. Silakan Pak Anto. Ya, saya mau tanya, Tad. Saya kan tinggal di suatu perumahan yang insya Allah skemanya syariah. Nah, di situ memang ada rencana mau dibuatkan suatu masjid, tapi ala kulli hal ada sedikit masalah dan masjidnya nggak kunjung jadi. Nah, itu apakah diperbolehkan kalau kita membuat seperti suatu musholah darurat di lahan tersebut? Lahan itu milik siapa? Lahan itu milik developer. Tinggal minta izin ke mereka. Oh, kalau mereka tidak izinkan? Ya, tidak boleh lah. Tuh orang nggak izinkan, kemudian bikin musholah di atasnya. Nggak sah sholat Anda di atas sana. Meskipun rencana awal di lahan tersebut mau didirikan masjid untuk fasilitas umum. Meskipun. Satu lagi, Tad, boleh? Silakan, Pak. Kalau untuk zakat fitrah, itu sebaiknya berbentuk uang atau beras ya, Tad? Karena selama ini saya melakukannya dengan membayarkan uang. Anda serahkan ke fakir miskin dalam bentuk uang, begitu? Ke badan penerima zakat sih, di masjid, gitu. Nah, kalau ke badan penerimanya, dia itu wakil daripada fakir miskin, oh semoga tidak ada masalah. Tetapi kalau langsung, ya... Banyak para ulama dan jumhur para ulama mengatakan zakat Anda tidak sah, karena dalam hadis Ibn Umar dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri tersebut, Rasulullah memfardukan zakat fitr itu sha'an, satu sha' ukurannya. Sha' itu ukuran volume, satu sha', dan disebutkan rinciannya dari yang di sha' itu yang diserahkan. Satu sha' dari kurma, satu sha' dari gandum, satu sha' dari zabib, dari anggur kering, bahkan satu sok dari akid, susu kering. Itu adalah makanan pokok. Kalau Anda mau ngasih uang, isi satu sok. Satu sok uang berarti. Berarti enggak masalah kalau ke badan penerima zakat ya tadi ya? Ya, wallahu alam, kalau Anda katakan yang lebih aman, kan itu ibadah ya, akhi. Yang lebih aman, Anda beli beras, Anda berikan kepada fakir miskin langsung. Ini sudah tidak ada khilaf para ulama tentang sah dan tidaknya. Kalau rupiah yang Anda berikan kepada mereka, perulama khilaf dalam hal tersebut. Ya. Kalaulah yang Anda berikan kepada badan amil zakat, khawatir juga mereka mungkin tidak menyerahkan, juga tidak menyerahkan dalam bentuk beras. Mereka, uang yang mereka serahkan, sehingga tidak sah juga punya Anda. Baik. Nah. Demikian, akhi. Bapak. Ya, demikian. Terima kasih. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami angkat satu jawabannya dari pesan singkat saja. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah di Tanjung Pinang menanyakan tentang zakat fitrah. Selama ini kami berzakat dengan menggunakan uang, dan kami baru tahu terkait dengan yang lebih utama saja. Keluarga kami mengkonsumsi beras merah, sedangkan tidak semua orang menyukai beras merah. Menurut Ustaz, bolehkah kami menggunakan beras putih sebagai penggantinya? Jazakallahu khair. Mu'alif tadi menjelaskan wajibu sa'un, wajib satu sa'. Satu sa' itu ukuran volume. Ya, empat mud penuh mencukupi satu, dua, tiga, empat penuh. Ini empat. Itu ukuran satu sa' tadi. Ya, dan Rasulullah sebutkan makanan jenis-jenis makanan pokok tadi. Ya, kalau Anda selama ini makan beras merah, tapi ingin Anda keluarkan dengan beras putih, tinggal diqimah. Itu yang ada, bukan dengan uang. Di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ini juga pernah saya tanyakan kepada Umar bin Khattab, di mana orang yang mengeluarkan qamah. Qamah itu adalah gandum dengan gandum yang sangat bagus. Sehingga Umar dan Muawiyah tadi, bagi orang yang mengeluarkan qamah, diambilnya cuma setengah sok. Kalau sok itu hanya empat kali, berarti cuma dua kali. Ini yang artinya konversi. Ya, bukan dikonversikan dengan rupiah. Ya, tidak ada sahabat pun dan para asal pun yang mengatakan boleh dengan uang. Oleh karena itu, kalau Anda ingin mengeluarkan beras putih, ya, umpamanya bisa mungkin dapat lebih dari, kalau dikonversikan ke dari beras merah, Anda kalau makan beras merah konversikan beras putih, mungkin lebih dari sok, mungkin satu setengah sok, tapi kewajibannya tetap satu sok. Ya, Wallahualam. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fik. Dan pendengar setelah pemirsa Raja TV, mungkin satu pertanyaan telepon terakhir kami terima. Silakan di kajian ini. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya dengan Puan di Jakarta. Silakan, Akhti. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya mempunyai dua bidang tanah, kavling, dan kemudian mempunyai uang tabungan di atas nisabnya. Yang saya belum pahami Ustaz, untuk zakat amalnya bagaimana perhitungannya Ustaz? Zakat mal ya, sebentar. Ya. Yang tanah tadi, itu Anda ingin jual belikan atau hanya untuk menyimpan suatu saat butuh akan dijual? Sekarang saya belum simpan, dijual. Ustaz. Hah? Untuk saya simpan. Sekarang belum dijual kan ya? Belum dijual. Maka itu tidak ada zakatnya. Tapi status tanah itu sekarang nganggur. Iya Ustaz. Ini tidak baik. Allah memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk tanah, kemudian kita biarkan nganggur. Kalau bisa disewakan, disewakan. Kalau tidak, minimal adalah diminta orang lain untuk menanam sayur-sayuran atau buah-buahan, tanaman-tanaman muda, sehingga kapan Anda butuhkan tidak akan terlalu rugi. Tanaman-tanaman muda suruh saja dipakai, ya, beri apa namanya sebagian dari hasil untuk Anda, sepertiga atau seperempat atau seperlima, sisanya untuk dia, lebih baik daripada dibiarkan. Kan ini nikmat Allah Azza wa Jal yang luar biasa memberikan kepada kita tanah yang subur. Di masa Umar bin Khattab, tanah di padang pasir kita tahu tidak subur. Tetapi tetap Umar tidak membiarkan orang-orang yang memiliki tanah kemudian tidak memanfaatkannya. Bahkan Umar mengeluarkan kebijakan, selama 3 tahun tidak digarap, maka tanah akan diambil oleh negara dan diserahkan kepada orang yang mau menggarapnya. Karena ini bentuk daripada tidak apa memanfaatkan, mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Baik Ustaz, ya, untuk tapi zakatnya tidak ada. Untuk tabungan Ustaz yang dia sudah mencapai nisab? Ya, itu ada zakatnya. Maaf Ustaz, untuk berapa persen? 2.5% dari saldo setelah sampai haulnya tadi. Dan itu nggak perlu menunggu 1 tahun ya Ustaz? Anda punya tabungan ini yang di atas nisab ini sudah berapa lama mulainya? Sebenarnya dari nisab sampai sudah nisab, jadi mungkin baru 6 bulan Ustaz. Kalau baru belum 6 bulan belum haulnya. Berarti kita tambah 6 bulan lagi nanti. Ya, masih di atas satu nisab dia, berapa saldonya di akhir nanti kali 2.5%. Oh iya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair pada penanya. Demikian, dan ini menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan masuk ke pesan singkat. Semoga bermanfaat. Sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kaum muslimin ilmu akan syariatnya, sehingga dengan demikian tumbuh kesadaran dan yakin akan kewajiban yang kita laksanakan kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, dan dengan demikian mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menerima siam kita, sedekah kita, zakat kita, dan seluruh amal-amal saleh yang kita lakukan. Wallahu waliyut tawfiq.